Kalau nanti sinau tentang kitab-kitab wali, kitab karangan Imam Syaroni, ini Al-Minanul Kubro. Imam Syaroni itu wali kelas berat. Itu berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan bal-balan ning pantai. Bal-balan ning pantai. Imam Syaroni sing terkenal sing orang manakib, sing manakib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manakib Syablu Qadri Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Syaroni. Makanya beliau bilang bahwa kitab manakib ini merujuk Man Lahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Syaroni. Populer Syaroni, maka banyak orang namanya Syaroni itu karena Syaroni itu populer sekali. Lalu itu bos, tapi jadi tiru. Kalau boleh saya lamun tak jadi tiru, tapi kayak bener. Kartu ancekak, ya kartu ancekak. Ya mungkin kartu ancekak, tapi mepet dengkul ya. Mau sampai kartu ancekak, biar nih. Nah, dia nih ingkar. Suwung sore-sore kartu ancekak, bal-balan nih gini pan. Ternyata ketika beliau pulang, roa rojulan benal sama iwal arti. Wajalah sa'ala kursin bina sa'wal arti. Ngerti, wong lugu antara langit bik bumi lugu ning kursi. Diceluk, ya Syaroni, ama tastakhimin ni. Kue ora diisin bik aku, mau sing bal-balan ni wali abdal kabeh. Kue wali anyaran, kok ora disopan je. Terus, berdiknya tak kok. Lujin dengan wali kok. Terus bal-balan, cek katoan cekak. Ya keben, wong aku lagi seneng bik umat Nabi. Seneng ya bal-balan. Walah lucu ya, wong seneng itu ya bal-balan. Buka, iku buka aurat. Iya madzhab, ya aku nak pas sholat itu madzhabku Syafi'iin. Iya sarungan ya apik, tapi nak balikan madzhab Hambali. Jadi dijawab damai. Nah, terus jadi dijawab damai. Terus dia bilang ana Sayyidul Mulamatiyah. Aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran Mulamatiyah. Aliran Mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qabliyah juga enggak pernah sholat ba'diyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukkan ning umatnya Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardu tok, wis ora usah qabliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qabliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qabliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok jombang lho. Lah iku parah iku. Wong ngorbano ora qabliyah ba'diyah ngorbano kok nganti sholat telu? Fardu, iku sarap nek iku. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umatnya Nabi sing ora tau qabliyah ba'diyah ora dicapel. Ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ora tau qabliyah ba'diyah. Tapi Anda jangan ngira dia ada sholat sunat. Kalau malam sholat sunat ratusan kali. Tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kalau nganti saat ini jarang qabliyah ba'diyah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sama namanya. Meskipun aku mungkin tahu sama aku sholat qabliyah ba'diyah, tapi ojo nyongko nak sholat aku akeh sampean. Soalnya terpakai sampean gajarannya agak aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergora sholat qabliyah. Fa inna minhum al ummah, karena banyak yang pekerja kasar. Wis pekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi sholat qabliyah ba'diyah? Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Mulane ditegur Imam Sa'ron ditegur. Kowe iku wali junior, kowe iku roh apa? Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bae diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ono wali sing tasamuh ketok bal-balan. Sing Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kadang orang wali sing sok khusuk tok pahpoh. Yo wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Mu'aiman, emang senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa itu top-topnya Nabi, termasuk Ulil Azmi. Cara klasmen nomor telu, bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ulil Azmi, cara klasmen itu nomor telu. Sepapan atas. Niku nate kaume. Niku cerita, ben wong gak gampang ngecap wong munafik. Munafik zaman Nabi itu mesti munafik. Mergo bodoni wong sing mesti benere. Tapi nak kue kiai dibodohi wong jogeman kue muni munafik kue orang mesti bener, paham ya? Senengane kok madak nobek nobo? Nabi, Nabi perang saya kau nobong orang ayo perang ini ini perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi kau penak sing dinut mesti bener, musuh Nabi mesti salah. Dan perang saya kau bela kiai bodoh bener, kau wajib dia cara aneh. Iku jenis kias ma alfarik, paham ya? Perang zaman Nabi, Nabi ini mesti bener, musuhnya mesti

Yes, pangeran nak ngrasakno. Misale murga Umar didongakno Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal lah. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiyang disalano pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang suru judabah tadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Yo sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesen teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jiran badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke bayone. Apa nak pesan itu? Cangkemu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dan ini cerita di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabnya Allah seperti saja jotos. Dene carane seneng aku ya semuanya iku barno ra wis. Carane seneng aku ya semuanya iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk. Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebetulnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah ngaku hukum matematika, ngenyak uang aku sih butuh pertolongan. Waduh kan? Umpomo seneng pangeran ngaku mafhum kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mulku alasane jare nulungi agamanya Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi? Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi uang muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ana mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham iki kalau maksudnya. Dadi angel iki, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni iki. Mulane sampean apa salat qobliyah salat ae, apa witir-witir, apa dalail-dalail wae lakon-lakoni dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro, para kembek pangeran itu sepiro. Ora usah ngono, banyak ulama yang enggak sholat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyok bakul tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik, bariku duhur, bariku badia, walah. Tapi berhubung fardhu tok selesai kan? Tani pak tak sholat sik. Sholat bar, mana sholatnya cepat, pak. Karena itu orang geremung. Soalnya qobliyah sih. Padahal qobliyah duhur kesunatannya papat, pak diate, papat, duhure, kesunatannya jamaah aje pujian, was. Boyo uang mikir kebutuhannya uang ake. Kue kiai uang nganggur, kiai orang sing salam templek pegawai ngiayi. Entah qobliyah tambah salam templek ya ake. Lah nak supir, untuk apa? Kue tambah khusuk, citram tambah apik, rezekimu tambah akeh, lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misale sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mlane jogeman gedeng ulama, sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi dua perilaku yang paling awam harus diperhitung. Kalau cek eling bapak Rian, bapak mau sepun seneng ada sarongan, kau santok melakun, gini-gini tentang 3 kilo. Gitu lah, ini mau ngerak jelas. Ya buat enggak donan, gak melampah, gak rasa sandal, gak melakun ngontang, gak laku itu yang. Jadi itu putih, itu loh delok dunia. Dunia waktu itu loh, ya. Aku nanti ini mati, nara mati-mati. Semua yang malaikat Israel lupa, yang harus kepengen mati, kok ramah mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya, kalau malah rawani mati, gue malah lucu meneng. Aku ngenteni mati, kok malah gue wedi mati. Wedinilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu, orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit kurang penting. Ngerti kok ya? Jadi berarti, ini lo ngenteni duit aja, bingung kalau anak rumah di duit. Ya. Nak kalau ada duit malah bingung, aku malah keliru. Ya. Aku nanti duit aku bingung, mereka aku pengen belanja. Aduh, orang duit aku pengen bobo. Sebenarnya ada guyon bapak gue. Nanti badai kamu udah aja guyon. Jadi ini pengertian dia jenengan. Jadi ini ikhya una kita busima wal wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa. Akhirnya awur-awuran. Tapi ngawur songkok banget. Seneng. Lalu aku serahkan ikhya. Mulanya kalau berkali-kali didebat kiai, ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Tomber iki pinten? Nak daftar haji sak niki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut kiai fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya kan gedene takok kiai kon daftar haji. Bareng takok kula. Kula niku umure pun 40, 50, Gus. 27 ketok wis bablas. Ya. Tak takoki lha kuwi kangen tenan mbek Kanjeng Nabi nggih kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal, Gus. Perkarane umroh iku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume. Nek kangen berangkat teblok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ora kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan nggih mbek Kanjeng Nabi, ya kangen wis berangkat te umroh. Ya arep berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae wae nak kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nak kangen Nabi ya ora bidene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten kuwat. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ro sejarah ya ono wong fasik sekelilingi. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong soleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho nek iman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten wurun, Dik. Senenge sing parek-parek masjid, ayo repot to. Kayak santri sing nakal ngoten lho, kon ra mondok ora gelem. Kon tertib ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah. Waras. Kowe padha ora ro. Kita salat qobliyah badiah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan ra usah qobliyah badiah. Apalagi ulama itu periwayat sejati manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya? Salat lima waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya, tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok dinyang pok sak pas-pas sih. Pok salat limang waktu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong bedui muni, fa wallah, dene sumpah wa wallah azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh nglakoni syariate jinan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuwur-dhuwur tok asar. Tok. Fawawah la azidu ala dhalik walah angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha intak apa? Aflaha in sodako dakholal jannah. Wong iku ahli swarga. Kau ngakoni syariat itu sing pas-pas wae den. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah. Mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya yes, macam-macam. Malah juga geman kan wong abid sing bodho iku ngerusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ono mari carane gedhek ngene, waduh kok kabeh kok ono carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter-Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya ndak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah muka safah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah? Qal hum ashabi." Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wami warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Said Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah, hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora sholat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu. Bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh. Muludan.